Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikra. Hadis pendek. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, kita telah melewati pembahasan yang telah lalu, kembalinya kaum muslimin dari Habasyah menuju Mekah. Sekarang kita akan masuk pembahasan berikutnya, hadithu naqdis sahifah, pembahasan tentang pembatalan pemboikotan. Telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu, orang-orang musyrikin dari Quraisy memboikot dua suku. Suku Al-Muthalib, ya, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena dua suku ini, dua kabilah ini yang dikenal membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, orang-orang Quraisy, membuat perjanjian yang mereka tulis kemudian ditempel ke dalam Ka'bah, yang isinya tidak ada yang boleh menjual barang dagangan kepada mereka, membeli dari mereka, menikahkan dari mereka, menikahi mereka. Betul-betul diboikot. Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Di antara tokoh yang sangat keras permusuhannya dalam hal ini adalah Abu Jahal bin Hisham. Dia di antara tokoh yang mengepalai perjanjian ini. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib merasakan kesulitan, merasakan kelaparan, merasakan sangat susah hidupnya. Punya barang dagangan, mau dijual sama siapa? Mereka sedang diboikot. Mau membeli dari siapa? Mau membeli ke siapa? Mereka sedang diboikot, tidak ada yang boleh menerima belanjaan dari mereka. Tidak ada yang boleh membeli barang mereka. Menikahkan dari mereka juga tidak boleh. Menikahi mereka juga tidak boleh. Luar biasa. Ini yang dirasakan oleh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Summa innahu qama fi naqdi tilka sahifati allati takatabat fiha Quraisyun ala Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib nafarun min Quraisy. Kemudian sekelompok dari Quraisy merasa berat dengan pemboikotan ini karena mereka merasa saudara mereka diganggu, mereka merasakan tidak nyaman, merasakan sakit ya, sebagaimana yang dirasakan oleh saudara mereka walaupun mereka tidak diboikot. Walam yubla fiha ahadun ahsan min bala'i Hisham bin Amr. Wadhalika annahu kana ibna akhi Nadlah bin Hisham bin Abdi Manaf li ummihi. Dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan ujian yang lebih baik dari ujian Hisham bin Amr. Hisham bin Amr berusaha untuk membantu ya, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kenapa? Karena dia ini keponakannya Nadlah bin Hisham bin Abdi Manaf dari arah ibu. Berarti dia ada hubungan kekeluargaan dengan Bani Hashim. Ya, keponakannya Nadlah bin Hashim. Ya, bukan bin Hisham. Nadlah bin Hashim bin Abdi Manaf li ummihi. Anak saudaranya Nadlah. Anak saudaranya Nadlah bin Hashim bin Abdi Manaf li ummihi. Dari arah ibu. Berarti ada hubungan kekerabatan dengan Bani Hashim dari arah ibu. Walaupun dia bukan ya dari ayahnya, bukan dari Bani Hashim, karena nasab itu dihitung dari ayah. Ya, nasab itu dari ayah, bukan dari ibu. Tapi dia merasakan pahit, ya, merasakan sengsara. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya dari arah ibu tadi. Dia merasa tidak terima dengan perjanjian ini, dengan pemboikotan ini. Fakana Hisham li Bani Hashim wasilan. Hisham dan Bani Hashim ini, ya, Hisham bin Amr memiliki hubungan kekerabatan. Wakana dha syarafin fi qaumihi. Dia adalah orang yang memiliki kemuliaan, memiliki keagungan di kaumnya, dihormati, Hisham bin Amr. Fakana fima balaghani ya'ti bil ba'ir. Menurut kabar yang sampai kepadaku, kata Ibnu Hisham, ya, dia datang mengirimkan makanan untuk Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib melalui untanya. Fi syi'ib lailan, di syi'ib, ya, di malam hari, beliau letakkan makanan itu di untanya, kemudian unta tersebut jalan ya sampai tiba di depan, kemudian dia berikan makanan itu kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib melalui cara beliau, cara Hisham bin Amr. Summa innahu masya ila Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Kemudian Hisham bin Amr tadi pergilah menuju salah seorang yang bernama Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Wa kanat ummuhu Atika binta Abdul Muttalib. Zuhair ini ibunya namanya adalah Atikah bintu Abdul Muttalib. Atikah bintu Abdul Muttalib. Ibunya Zuhair. saudaranya Abu Thalib berarti, saudaranya Abdullah, saudaranya Abbas, Atikah. Atikah anaknya Abdul Muthalib. Atikah punya anak namanya Zuhair. Nah, Zuhair ini ya, kanat ummuhu Atikah, ibunya Atikah bintu Abdul Muthalib. Dan dia tidak ada hubungan ya dengan Bani Al-Muthalib kecuali dari arah ibu, ya, kecuali dari arah ibu. Tidak ada kekerabatan kecuali dari arah ibu, ibunya termasuk dari Bani Al-Muthalib. Berkatalah si Amr bin Hisham tadi, akad radita an ta'kula ta'am wa talbasa thiyab wa tankihan nisa wa akhwaluka haitsu qad alimta wa la yubta minhum wa la yankihuna wa la yunkah ilaihim. Apakah engkau rela wahai Zuhair, kata Hisham bin Amr, engkau makan, engkau memakai pakaian, engkau menikahi wanita-wanita, sedangkan saudara-saudaramu dari arah ibu, saudara-saudara ibumu, sungguh engkau telah mengetahui mereka tidak boleh jual beli, mereka tidak boleh menikah, mereka tidak boleh juga dinikahi. Apakah engkau rela seperti itu? Ama inni la ahlifu billah an law kanu akhwala Abil Hakam bin Hisham thumma da'awtahu ila mithli ma da'aka ilaihi minhum ma ajabaka ilaihi abadan. Adapun aku demi Allah, kata Hisham bin Amr, kalaulah ini saudara-saudara dari arah ibunya Abul Hakam bin Hisham, saudara-saudaranya Abu Jahal, ya, kemudian engkau menyeru dia seperti yang dia seru engkau, engkau tidak akan mendatanginya selamanya. Ini saudaramu, saudara ibumu, ya. Saudara ibumu, engkau memakai pakaian, engkau makan dengan tenang, dengan nyaman, tapi saudara-saudara ibumu, paman-pamanmu tidak makan. Paman-pamanmu tidak memakai pakaian sebagaimana yang kau pakai. Mereka kelaparan, apakah engkau rela seperti itu, wahai Zuhair? Kata Zuhair, waihak ya Hisham, celaka engkau wahai Hisham. Fama wa asna, kalau begitu apa yang akan aku lakukan? Innama ana rajulun wahidun, aku ini satu orang cuman. Ya, aku hanya satu. Wallahi law kana ma'i rajulun akhar laqumtu fi naqdiha hatta anqudaha. Kalaulah ada orang lain yang menyertaiku, yang bersama denganku, tentu aku akan batalkan pemboikotan itu sehingga tidak ada lagi pemboikotan. Qala, maka Hisham bin Amr berkata, qad wajadta rajulan, sungguh engkau telah mendapati satu orang lagi, bukan hanya engkau sendiri. Qala faman hu, siapa dia wahai Hisham? Qala ana, kata Hisham, aku. Qala lahu Zuhair, Zuhair pun berkata, abghina rajulan tsalitsan, kalau begitu cari satu orang lagi sehingga menjadi tiga. Fadhaba ila al-Mut'im bin Adi, mereka pun pergi ke Mut'im bin Adi. Dia berkata kepada Mut'im bin Adi, ya Mut'im, akad radita an yahlika batnan min bani abdi manaf wa anta syahidun ala dhalik. Wahai Mut'im, apakah engkau rela binasa dua kaum, dua suku, dua kabilah dari bani abdi manaf sedangkan engkau menyaksikannya? Engkau sesuai, engkau rela demikian itu mencocoki sepakat sebagaimana orang-orang Quraisy bersikap? Ama wallahi la in amkantumuhum min hadhihi latajidannahum ilaihim minhum sura'a. Sungguh ya, kalau bisa engkau memungkinkan untuk bisa melepaskan ini, lepaskan. Qala waihaka madza asna, celaka engkau, kata si Mut'im, apa yang akan aku lakukan kalau begitu? Innama ana rajulun wahid, aku hanya seorang diri. Qala qad wajadta tsaniyan, bukan, engkau telah mendapati dua orang. Siapa? Yaitu Zuhair dan Hisham bin Amr. Kalau begitu abghina thalithan, ya, datangkan orang yang ketiga lagi, ya. Tadi Hisham bin Amr, yaitu yang ketiga Zuhair bin Abi Umayyah. Kalau begitu abghina rabian, datangkan lagi yang keempat. Datang lagi, pergi kepada orang yang keempat, yaitu Abul Bakhtari bin Hisham. Faqala lahu nahwan mimma qala lin Mut'im bin Adi, berkata Hisham bin Amr tadi sebagaimana yang dia katakan, seperti sebagaimana yang dia katakan kepada Mut'im bin Adi. Wa hal min ahadin yu'inu 'ala hadza? Apakah ada yang bisa membantu selain kita? Kata Abdul Bakhtari, qala na'am. Hisham bin Amr berkata, iya, ada. Siapa? Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, ana ma'aka, aku bersamamu. Abghina khamisan, kata Abdul Bakhtari, ya sudah, datangkan lagi lima, yang kelima, biar jadi lima semuanya. Pergilah kepada yang kelima, yaitu Zam'ah bin Aswad bin Al-Muttalib. Fakallamahu, ya, Hisham pun berkata kepada Zam'ah, wa dzakara lahu qarabatahum wa haqqahum. Hisham mengingatkan kepada Zam'ah tentang kekerabatannya dan hak-hak mereka, hak-hak bani Hisham, bani Hashim, dan hak-hak bani Al-Muttalib. Faqala lahu, Zam'ah bin Aswad pun tersentuh, hal 'ala hadzal amr alladzi tad'uni ilaihi min ahad? Apakah ada satu orang lagi sehingga kita bisa membatalkan pemboikotan ini? Qala na'am. Iya, kata Hisham, ada lagi. Disebutkanlah orang-orangnya, Zuhair, Mut'im, dan seterusnya. Fata'adu khatmal al-hajun laylan bi'a'la Makkah. Akhirnya mereka membuat janji. Ya, mereka akan bertemu di malam hari di khatmal hajun. Yakni di atas Bukit Mekah. Di atas Bukit Mekah, di atas gunung, di atasnya kita akan bertemu di sana. Kenapa? Karena kalau berjanji ketemuan ya di sekitar situ, ya akan mudah diketahui oleh orang-orang Quraisy. Tetapi janjinya di pucuk bukit, ya, di atas, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Fajtama'u hunalika, mereka pun berkumpul. Fa'ajma'u amrohum, bersepakat. Wa ta'aqadu 'alal qiyam fis sahifa, dan mereka sepakat ingin membatalkan, ingin menghapus, merobek, ya, perjanjian itu, pemboikotan itu, hatta yang kuduha, sehingga tidak ada lagi, ya, perjanjian-perjanjian yang seperti itu. Waqala Zuhair berkata dengan tegas, ana abda'ukum fa'akunu awwala man yatakallam. Aku akan menjadi orang yang pertama kali berbicara. Falamma asbahu, ketika tiba di pagi hari, ghadau ila andiyatihim, mereka pun pergi ke suatu tempat yang orang-orang Quraisy bermajlis di sana. Orang-orang Quraisy sedang berkumpul ramai di sana. Wa ghada Zuhair bin Umayyah alaihi hullah, pergilah Zuhair bin Umayyah, ya, sendiri, ya, di depan mereka dalam keadaan sedang memakai baju yang sangat bagus, ya, baju kehormatan mereka. Fatafa bil bait sab'an, beliau pun mengawali itu dengan tawaf sebanyak 7 kali di Ka'bah. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian beliau berdiri di depan mereka, di depan orang-orang Quraisy semuanya. Dia berkata, "Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anakulu ta'am, kita makan makanan, wanal basu siap, memakai pakaian, wa banu Hashim halaka, sedangkan banu Hashim binasa, la yuba'un wa la yubta' minhum, mereka tidak bisa jualan, dagangan mereka pun tidak bisa dibeli. Apakah kalian rela seperti ini? Apakah kalian tidak merasakan tertekan sebagaimana yang mereka rasakan?" Mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar supaya tersentuh hatinya. Wallahi, kata Zuhair, demi Allah, la akut, aku tidak akan duduk hatta tushakka hadis sahifah al-qati'ah al-zalimah, sampai lembaran ini, ya, kertas ini disobek, kertas yang memutus hubungan kita, yang membatasi hubungan kita, yang memutus tali silaturahmi kita, yang zalim. Aku tidak akan duduk sampai kertas ini disobek. Langsung Abu Jahal menanggapi. Qala Abu Jahal pun menanggapi. Wa kana fi nahiyatin minal masjid. Dia berada di pojok masjid. Kadzabta wallah la tusyak, engkau dusta. Demi Allah, tidak akan disobek. Lembaran itu tidak boleh disobek. Marah Abu Jahal. Qala Zam'ah bin Al-Aswad, berkata Zam'ah bin Al-Aswad, Anta wallahi aghlab, engkau yang lebih dusta demi Allah, wahai Abu Jahal. Ma radina kitabataha haitsu kutibat, kami tidak rela penulisan ini semenjak dia ditulis. Kami sama sekali tidak setuju. Baru mulai berbicara lagi Abul Bakhtari, sadaqa zam'ah, zam'ah benar. La narda ma kutiba fiha, kami tidak rela apa yang ditulis di sana. Qala al-Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi yang berikutnya berkata, sadaq tuma, mereka kalian berdua betul. Wa kadzaba man qala ghairu dzalik, dan dusta orang yang berbicara selain itu. Nabrohu ilallah minha wa mimma kutiba fiha, kami berlepas diri dari tulisan ini. Kami tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlepas diri dari apa yang ditulis, dari apa yang ada di dalamnya, apa yang ada pada isinya, kami berlepas diri. Maka Hisham bin Amr juga menimpali yang semisal dengan itu. Abu Jahal berkata, Abu Jahal menjawab mereka semua, hala amrun kutiya bilailin, ini urusan ini ya, apa yang sudah kalian sebutkan ini sudah kalian sepakati tadi malam. Tusuwiro fihi bighairi hadzal makan, kalian telah musyawarah selain di tempat ini. Masya Allah. Ya, bisa nangkep Abu Jahal ini sudah direncanakan ini, terlihat ini gaya-gayanya, gerak-geriknya ini sudah kalian rencanakan ini tadi malam. Qala wa Abu Thalib jalisun fi nahiyatil masjid, sedangkan Abu Thalib ada di sana. Abu Thalib termasuk yang diboikot. Abu Thalib ya duduk di sudut masjid. Faqala al-Mut'im, Mut'im berkata, ya, dia pun berdiri, ya. Faqama, bukan faqala, faqama, Mut'im berdiri. Menuju sahifah tadi, lembaran tadi, liyasukkaha, ingin dirobek sama Mut'im. Fawajadal ardhah qad akalatha. Namun ternyata ketika dilihat, dibuka, ya, lembaran itu sudah habis dimakan rayap kecuali bismikallahumma. Tulisan bismikallahumma yang diawali oleh mereka. Semuanya dari isinya, semuanya tidak boleh menikahi, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh jual beli, semuanya habis semua dimakan rayap. Tinggal tersisa bismikallahumma. Wa kana katibus sahifah Mansur bin Ikrimah fasyullat yaduhu fi mayaz'um. Jadi bagaimana ini? Tidak ada lagi tulisannya. Berarti membutuhkan penulis pertama. Siapa yang menulisnya? Supaya diulang lagi oleh penulis pertama. Penulis pertama juga yang menulis perjanjian ini namanya Mansur bin Ikrimah. Tangannya telah lumpuh, enggak bisa lagi nulis. Maka atas dasar ini perjanjian tersebut, pemboikotan tersebut dibatalkan. Alhamdulillah. Kembali lagi normal jual beli. Kembali lagi seperti biasa muamalah. Ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Qala Ibnu Ishaq berkata, haddatsani Abdul Malik. Abdul Malik mengabarkan kepadaku. Abdul Malik bin Abdullah bin Abi Sufyan Ats-Tsaqafi wa kana wa'iyah qala. Disebutkan ya, yang tadi sudah selesai pembahasan tadi. Kembali lagi seperti biasa. Kenapa? Karena lembarannya sudah habis dimakan rayap kecuali nama Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ya, tidak tersisa di situ kecuali bismikallah. Sudah atas dasar ini akhirnya pemboikotan dibatalkan. Kembali lagi normal seperti biasa. Ya, Abu Jahal pun terdiam. Ya, tidak bisa lagi dia mau banyak ulah. Sampai pada cerita berikutnya. Ada seseorang di luar Mekah. Dia dari Irosh. Nama daerahnya Irosh. Dia menjual unta. Ya. Menjual unta miliknya. Ya, qadima rajulun min Irosh bi ibilin lahu Makkah. Salah seorang dari Irosh mendatangi Mekah dengan membawa unta miliknya. Fabda'aha minhu Abu Jahlin, dan yang membeli untanya adalah Abu Jahal. Famatolahu biasmaniha. Abu Jahal pun tidak langsung membayar unta tersebut ditunda dalam keadaan dia mampu. Ya, matal. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulm. Orang yang mampu membayar utang tapi dia menunda-nunda, ini merupakan kedzaliman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal zalim. Ya, dibelinya unta dari orang ini dari luar Mekah tapi tidak dibayar sama dia padahal dia mampu. Ditunda pembayarannya sedangkan orang ini musafir jauh. Ya. Fa aqbala al-Irasyi. Irasyi pun salah seorang dari Irasy tadi. Ya, nisbahnya Irasyi, ya. Hatta waqafa 'ala nadin min Quraisy. Dia pun pergi menjumpai sekumpulan orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul. Biasa orang-orang Quraisy punya perkumpulan, mereka ramai, ya. Mereka ramai. Nah, ketika ada sesuatu, ya, salah satu dari mereka mengumumkan. Ketika ada masalah, mengumumkan. Ketika ada kendala, diumumkan. Apapun yang terjadi, ya, dari masalah-masalah dipecahkan bersama begitu, ya. Nah, ini si Irasyi, ya, salah seorang dari Irasy dari luar Mekah, tidak dibayar-bayar oleh Abu Jahal utang. Ya, dia membeli unta miliknya, tetapi pembayarannya ditunda, padahal dia mampu membayar. Si Irasyi tadi berdiri di depan orang-orang Quraisy, ya, yang sedang ada dalam perkumpulan mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin minal masjid jalis. Di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di sudut masjid, Masjidil Haram maksudnya. Faqala Irasyi tadi berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, man rajulun yu'dini ala Abil Hakam bin Hisham? Siapa di antara kalian yang bisa membantuku terhadap Abul Hakam bin Hisham?" Abul Hakam bin Hisham ini nama lain dari Abu Jahal. "Fa inni rajulun gharib, aku laki-laki yang asing di sini. Ibnu Sabil, aku musafir. Waqad ghalabani ala haqqi, sungguh dia telah mengalahkanku, dia telah mengambil hakku." Ya, mungkin dia perlu dana untuk pulang, ya, untuk bekal di jalan, tidak dibayar-bayar sama Abu Jahal. Faqala lahu ahlu dzalikal majlis, salah satu dari yang ada di majlis itu serentak langsung berkata, ya, "Atara dzalika rajul al-jalis, tidakkah engkau lihat orang yang duduk di pojok sana?" Yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa hum yuhazzi'una bihi." Mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok ini, laki-laki ini mengolok-olok Al-Irasyi ini, ya. Mempermainkan, dipermainkan tuh, lihat tuh orang yang di sudut situ. Tuh, lihat kan? Ketemu kan? Iya. "Lamma ya'lamuna bainahu wa baina Abi Jahlin min al-adawah." Karena orang-orang Quraisy ini yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya mengetahui permusuhan antara Abu Jahal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipermainkan tuh. Coba temui orang yang di pojok situ. Dia bisa, ya, memberikan hak Abu Jahal kepada. Coba saja datang. Dan orang ini serius. Fa'akbar al-Irasyi. Dia pun pergi. Hatta waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, belum kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Abdullah." Biasa kalau di Arab itu, yang asing yang tidak tahu namanya dipanggil dengan Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, ya. Biasa yang seperti itu di Arab, di Yaman juga seperti itu. Ya, tayyib kadangan. Tayyib, tayyib itu wahai orang baik gitu. Sebagai bentuk pemuliaan kita kepada saudara kita yang kita belum kenal dia. "Ya Abdullah, inna Abul Hakam bin Hisham, sesungguhnya Abul Hakam bin Hisham, qad ghalabani ala haqqin li kibalahu, dia telah mengambil hakku. Wa ana rajulun gharibun ibnu sabil, aku di sini orang asing, aku musafir. Wa qad sa'altu ha'ula'il qaum, aku telah bertanya kepada mereka-mereka itu. An rajulin yu'dini alaihi, siapa yang bisa membantuku untuk mengambil hakku kepada Abul Hakam bin Hisham? Fa asyaru li ilaika, mereka mengisyaratkanku kepadamu. fakhud li haqqi minhu yarhamukallah, tolong bantu aku untuk mengambil hakku kepadanya, semoga Allah merahmatimu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, jangan. Saya ada gesekan dengan dia, yang lain saja apa seperti itu? Tidak. Ya, saya ada sesuatu dengan dia, sudah yang lain saja. Saya enggak berani, itu orang ngeri. Bahaya nanti saya dipukuli sama dia. Enggak gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syuja', pemberani. Ya, intalik ilaihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah ke rumahnya, kita datang. Waqama ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Ya, berdiri bersamanya pergi menuju rumah Abu Jahal. Karena orang-orang Quraisy yang memperoleh ini, mereka mengira ini pasti si Muhammad dipukul lagi sama Abu Jahal. Dipukul, dicerca, dibentak, ya, dihardik. Ya, karena Abu Jahal ini benar-benar leluasa. Artinya benar-benar keterlaluan kejahatannya. Pernah dia memukul Rasulullah SAW. Menghina Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang dikira orang-orang Quraisy ini pasti bakal dibentaki lagi, disakiti lagi Muhammad. Itu kita lihat saja, kita nonton saja. Ya. Falamma ra'auhu qama ma'ahu. Rasulullah SAW pun pergi bersama orang ini, dilihat oleh orang-orang Quraisy. Ya. Mimman ma'hum ittabi'hu fandur madza yasna. Orang-orang Quraisy pun mengutus seseorang supaya bisa pergi mengikuti dari belakang, ya. Nanti bawa berita ke sini. Kami dengar cerita apa kira-kira yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Muhammad. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi keluar, ya, dari masjid, hatta ja'ahu, sampai mendatangi rumahnya Abu Jahal. Fadaraba alaihi babahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya. Faqala man hadza? Abu Jahal berkata, dengan siapa? Qala Muhammad, fakhruj ilayya. Muhammad, keluarlah engkau menujuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja ilaihi, Abu Jahal pun keluar. Wa ma fi wajhihi min raihatin qad intuqi alauhu. Keluar, wajahnya pucat, betul-betul pucat, ya. Pucat, betul-betul pucat, sungguh, ya, warna wajahnya itu pucat. Kalau pucat sekali itu apa bahasa kitanya? Pucat berkilau. Pucat fasih, ya, wajahnya pucat fasih, betul-betul pucat. Ketika membuka pintu, langsung pucat wajahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung berkata, "A'ti hadzal rajul haqqahu." Berikanlah hak orang ini. Qala na'am, kata Abu Jahal, langsung menjawab, "Iya. La tabrah, jangan pergi. Hatta u'tiyahu alladzi lahu." Jangan dulu pergi sampai aku masuk, akan aku berikan haknya. Pergi ngambil uang, ya, masuk ke dalam ngambil uang, dakhala fa kharaja, kemudian keluar lagi, fa kharaja ilaihi bihaqqihi fadafa'u ilaihi, keluar lagi membawa tadi, ya, uangnya, kemudian diberikan sudah. Tsumman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lil irasyi alhaqqu bisya'nika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi keluar, berkata kepada laki-laki irasyi tadi, ini hak, sudah, pergilah, silakan engkau selesaikan urusanmu. Fa akbala al-Irasyi tadi pun pergi dan mendatangi lagi majelis orang-orang Quraisy tadi yang mereka sedang berkumpul, yang sedang dalam majelis mereka. Faqala, al-Irasyi tadi berdiri di depan mereka. Jazahullahu khairan faqad wallahi akhadha li bihaqqi. Semoga Allah membalas dia dengan kebaikan. Sungguh demi Allah dia telah membantuku untuk mengambil hakku kepada Abul Hakam bin Hisham. Qala wa ja'a ar-rajul alladhi bu'itsa ma'ahu fa qalu wa hakam madza ra'aita. Dah pergi orang itu. Kemudian utusan mereka Quraisy tadi datang juga. Akhirnya orang-orang Quraisy berkata kepada utusan ini, "Celaka engkau. Apa yang kau lihat? Ceritakan kepada kami." Qala ajaban minal ajab. Sungguh betul-betul heran. Betul-betul mengherankan. Wallahi demi Allah, ma huwa illa an daraba alaihi babahu. Tidaklah yang dia lakukan kecuali mengetuk pintunya, fa kharaja ilaihi, Abu Jahal pun keluar, wa ma ma'ahu ruhuhu, dan wajahnya itu pucat pasih. Faqala lahu, Muhammad pun berkata, a'ti hadha haqqahu, berikan orang ini haknya. Maka Abu Jahal berkata, na'am, la tabrah, jangan dulu pergi, hatta akhruja ilaihi haqqahu, sampai aku keluar membawa haknya. Padahal Abu Jahal pun masuk ke dalam, fa kharaja ilaihi, keluar lagi, bihaqihi, dengan membawa haknya, fa'atahu iyahu, kemudian diberikan kepada orang tadi. Tsumma lam yalbas Abu Jahal an jaa, kemudian selang beberapa lama Abu Jahal datang. Faqalu, mereka pun ya biasa klarifikasi, ya biasa bertanya kepada Abu Jahal. Wailak, celaka engkau. Malak, kenapa engkau seperti ini? Ya, malak itu artinya kenapa kamu ya melihat sesuatu yang aneh dari orang lain, yang tidak biasa. Malak, ya. Malak, kenapa engkau? Wallahi, demi Allah, ma ra'aina mithla ma sana'ta qattu. Demi Allah, kami belum pernah melihat apa yang telah engkau lakukan ini. Sekalipun belum pernah. Baru ini engkau berbuat seperti ini. Qala waihakum, kata Abu Jahal. Celaka kalian. Wallahi, demi Allah, ma huwa illa an daraba alayya babi. Tidaklah dia kecuali mengetuk pintuku. Wa sami'tu sautahu, aku mendengar suaranya. Famuli'tu ru'ban, lalu hatiku dipenuhi dengan rasa takut. Takut dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharajtu ilaihi, kemudian aku keluar menemuinya. Wa inna fawqa ra'sihi la fahlan minal ibil ma ra'aitu mithla hamatihi. Dan aku melihat di kepalanya ada unta jantan yang sangat mengerikan. Wala kasratuhu wala anyab anyabihi li fihlin qattu, tidak ada yang mengerikan, lebih mengerikan dari unta jantan yang ada di kepalanya. Wallahi law abaitu la akalani, demi Allah, kalau aku tidak bayar itu, unta itu akan memakan. Dia melihat unta jantan yang seram di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya, inilah menunjukkan apa? Betapa wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa pemberani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang penakut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat seakan-akan ada unta yang mengerikan. Memang unta itu mukanya mengerikan. Antum mungkin yang pernah berhadapan plek di depan dengan unta, wih, ngeri sekali, luar biasa ngerinya. Mukanya itu ngeri memang, ngeri. Belum lagi tenaganya. Tenaganya memang buat takut itu kalau lihat unta itu. Kita manusia, tabiat manusia, ya. Mungkin ada yang seberani-beraninya kita, tapi kalau lihat unta itu ngeri juga itulah, ngeri ngelihatnya. Badan besar, muka serem. Memang ada disebutkan di dalam hadis, al-ibil khuliqat minas syayatin. Unta itu tercipta dari syaitan. Maksudnya, ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hadis tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, fa innaha minas syayatin. Unta itu dari syaitan. Maksudnya, ma fil ibil minas syiddah, dari kekerasannya. Wal ghilzah ya wa nufra attiba', tabiatnya yang kaku, yang keras, yang menyerupai setan betul. Bahkan ada kita dapat berita yang sampai tuannya itu digigit sampai putus kepalanya. Betul, dia kalau ngamuk itu ngeri sekali ya. Ya, ada yang sampai meninggal itu orang dipijak-pijak sama unta itu, ngeri unta itu. Wa hadhihi shiddah wal ghidha sifatun min sifati syayatin, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam Syarah Sunan Abi Daud. Ya, sifat ini termasuk dari sifat-sifat syaitan. Wa laisa ma'na dzalik, bukan maknanya anna maddataha kamaddati syayatin. Ya, zatnya itu seperti zat syaitan, bukan, ya. Dia bisa dimakan, halal dagingnya, namun sifatnya itu seperti syaitan, keras, ya, benar-benar luar biasa kalau dia sudah marah ya. Tapi di sisi lain dia juga hewan yang perasa itu. Perasa. Mungkin pernah saya ceritakan ke antum ya. Sambil menunggu azan. Sambil menunggu waktu azan. Ya, ketika saya pernah ke Yaman, waktu di Yaman itu. Ketika di Yaman. Ya, di waktu-waktu senggang itu jalan-jalan lah. Lihat-lihat orang di tempat orang-orang Badui. Ada yang banyak unta. Ada yang sedang menggembala untanya. Pas kita deket sama Badui yang lagi megang untanya. Ya, mungkin dikiranya kita ini pengin naik, ya kan? Karena kita lihat datanglah dia mendekat. Irkab, irkab, irkab. Ya, menawarkan, biasa orang Arab itu senang menawarkan, apalagi melihat kita melihatnya kayak kagum gitu kan. Irkab, naiklah, naik. Wih, enggak berani. Takut lihatnya saja sudah takut, ngeri. Tinggi, besar, mukanya serem. Tapi ya, tidak disuruh oleh tuannya, untanya datang mendekati kami. Mulai deg deg deg deg. Datang, kemudian dia duduk. Duduk. Waduh, gimana ini? Untanya sendiri langsung menawarkan. Eh, sudah, akhirnya saya naik. Naik situ. Enggak nyaman, betul-betul enggak nyaman. Anzil, anzil, anzil. Uridun nuzul maksudnya. Aku ingin turun. Tolong turun, turun. Bukan tuannya yang nurun, dia sendiri langsung turun. Ngerti dia pembicaraan kita. Turun dia. Turunnya itu enggak sama kayak turun. Kalau sapi turun kan enak, pelan gitu kan. Kalau kita turun enak, pelan gitu kan. Kalau hewan apa lagi yang dari berdiri kemudian turun? Kucing turun enak, kuda turun enak, yang lain. Kalau dia turunnya langsung klubuk gitu. Kita di atas langsung, wah, sakit pinggang. Luar biasa sakitnya. Sudah, pergi. Ya. Jazakumullah khairan, dah tinggal pergi setelah itu. Itu sebelum pulang ke Indonesia. Sampai beberapa hari sakitnya belum hilang. Sampai sudah tiba di Indonesia masih terasa sakit. Itu luar biasa. Tenaganya unta itu memang ngeri. Apalagi kalau dia sudah ngamuk, itu luar biasa. Yang jauh lah. Makanya kalau kita tidak mampu menyembelihnya, maka jangan coba-coba menyembelih unta. Karena menyembelihnya itu ada teorinya. Ada teorinya. Hewan yang betul-betul kuat tenaganya. Dia punya kekuatan tadi, syaitoninya. Ya. Nah, itu sedikit berbagi cerita ya tentang unta. Ya, memang serem. Ya, makanya Abu Jahal ketika melihat ya di atas kepala Rasulullah SAW ada unta jantan, langsung takut. Langsung dia masuk ke dalam, langsung dibayarin uangnya. Langsung takut, langsung merinding dia. Pucat mukanya, pucat pasih sekali. Masya Allah. Masya Allah, ini banyak faedah dari kisah ini ya. Masya Allah, inilah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.